بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوتي في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah dan atas petunjuknya kita dibimbing oleh Allah dan dimudahkan kembali duduk bersama dalam majlis ilmu yang mulia ini di salah satu rumah di rumah Allah taala. Adapun kajian kita kali ini, kami ingin mengajak pada segenap muslimin muslimat untuk mengingatkan pada diri kami, keluarga dan seluruh muslimin muslimat akan perkara yang besar, yaitu untuk kita koreksi diri kita. Kita koreksi diri kita dalam mendidik generasi. Karena sungguh masa yang akan datang itu adalah anak-anak kita, penerus kita semua. Maka apa yang kita siapkan adalah tentunya menentukan nasib mereka di masa yang akan datang. Sebab itu Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, karena anak-anak ini semua adalah amanah yang telah Allah anugerahkan kepada kita untuk kita mendidiknya, bukan sekedar membesarkannya, bukan sekedar untuk memberinya makan saja. Namun jauh daripada itu, kewajiban kita adalah untuk mendidik mereka agar menjadi generasi yang terbaik, generasi yang mulia, generasi yang unggul dari generasi kaum muslimin. Hadirin ikhwati fiddin azanallahu iyyakum, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian wahai mukminin untuk menunaikan amanah pada yang semestinya. Begitupun Allah mengingatkan kepada segenap mukminin, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dalam surat Al-Anfal ayat 27. Allah ingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianati Allah, jangan kalian khianati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kalian khianati diri-diri kalian, amanah kalian, sedangkan kalian mengetahui. Begitupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, pemimpin itu bagi kaumnya, dia adalah seorang pemimpin atau imam bagi kaumnya yang akan Allah minta tanggung jawabnya dari kepemimpinannya. Begitupun secara khusus, warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami pemimpin di rumah tangganya, atas keluarganya, dan Allah akan minta tanggung jawab dari apa yang ia pimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Wanita adalah pemimpin di rumah suami, dan wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dia akan diminta tanggung jawabnya dari kepemimpinannya. Bahkan wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Seorang pekerja, seorang pembantu, dia adalah pemimpin dalam harta majikannya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan diminta tanggung jawab dari pemimpinannya bagaimana ia mengurus harta majikannya. Singkatnya kata beliau Rasulullah SAW, fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua pemimpin, kalian semua akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. Ingat hadirin yang dimuliakan Allah, yang kita pimpin pertama diri kita sendiri, kemudian yang kita pimpin berikutnya ada utama keluarga kita, istri dan anak-anak kita, dan hadirin yang dimuliakan Allah, putra-putri kita itu adalah generasi penerus kita. Jangan sampai kita tinggalkan mereka dalam kelemahan, lemah dari sisi ilmu, lemah dari sisi fisik, lemah dari sisi yang lainnya. Maka Allah sampaikan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya takutlah orang-orang yang kalau mereka tinggalkan generasi sesudah mereka, keturunan yang lemah, mereka khawatirkan kemakmuran atas mereka generasinya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan oleh kalian ucapan yang benar. Ikhwati fiddin, a'azzanallahu iyyakum. Ini isyarat dari Allah Ta'ala dan petunjuk bagi kita dari Allah Ta'ala. Bagaimana solusi untuk mendidik generasi dan kita introspeksi diri, ya, karena sungguh banyak hal yang perlu kita benahi, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Sering kita terjerumus ke dalam perkara yang menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin, a'azzanallahu iyyakum. Kami ingatkan terlebih dahulu, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta benda, begitupun anak-anak, adalah perhiasan kehidupan dunia. Adapun yang kekal, amalan-amalan salih, itu lebih baik di sisi Rabbmu pahalanya, dan itu adalah sebaik-baik yang kau harapkan. Sehingga ya fila barakallahu fikum, Allah anugerahkan kepada kita harta, Allah anugerahkan pada kita anak, itu sungguh merupakan perhiasan kehidupan dunia. Betapa banyak orang yang tidak mendapatkan harta, dia sedih karena tidak mempunyai harta. Apalagi dia tidak punya harta, tidak punya anak. Tentu hidup terlunta-lunta dan hampa. Karena tidak ada yang akan menjadi atau menjaga ketika ia sudah tua nantinya. Ya. Dan bersyukurlah kita yang diberi anugerah Allah. Anak-anak punya banyak, harta benda cukup. Hadirin, ingat, seperti harta, kita harus menjaga. Jangan sampai rusak. Kalaupun ada kerusakan, harus kita benahi. Kayak rumah kita bangun, ada rusak, kita perbaiki. Ya. Harta kita pun mungkin motor, sepeda, ada rusak, kita perbaiki. Dan juga kita jaga sebelum rusak, untuk tidak rusak. Ini urusan dunia. Tapi terkadang kita lupa. Urusan yang lebih besar adalah urusan putra-putri kita. Terkadang orang tua abaikan tanggung jawabnya, amanah yang ada di pundaknya. Bagaimana ia bisa mencetak generasi yang unggul setelahnya. Nah, inilah hadirinnya dimuliakan Allah. Ingin kami sedikit untuk menyampaikan koreksi, barangkali khusus pada diri kami dan juga para jamaah, untuk kita membenahi diri. Di sisi mana kita punya kekurangan, untuk kita benahi dan kita perbaiki tentunya. Dalam perkara untuk kita membenahi, mengoreksi kekurangan kita dalam mendidik generasi kita, di sini kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sebelum seorang itu masuk pada usia atau pada masa rumah tangga. Yakni sebelum dia berumah tangga. Apa kaitannya? Ya, sebelum masuk rumah tangga, kita bahas di sini. Karena sungguh kualitas generasi kita itu ditentukan dari kualitas diri kita masing-masing sebelum kita melangkah pada pernikahan. Karena apa? Ibu adalah merupakan guru pertama bagi anak-anak kita. Dan rumah kita sekolah pertama bagi putra-putri kita. Dan kita sebagai suami guru utama dan pemimpin rumah tangga. Sehingga untuk menjadikan unggul generasi kita, mestinya unggul terlebih dahulu dipilih bibitnya. Supaya nanti akan melahirkan generasi yang unggul pula. Nah, ya fila barakallahu fikum, unggulnya generasi, kualitasnya utuh bukan disebabkan karena kecantikan semata. Bukan karena keturunan raja. Bukan karena kaya raya. Coba perhatikan. Generasi yang dididik oleh Nabi SAW itu para sahabat. Lalu sesudah mereka generasi anak-anak para sahabat radhiyallahu anhum. Seperti apa mereka? Sungguh mereka bukan anak-anak kuliahan. Mereka bukan sarjana insinyur dan yang lainnya. Bukan profesor dan setingkatnya. Mereka adalah generasi yang dididik di rumah-rumah mereka oleh ibu-ibu mereka. Dan dibimbing oleh bapak mereka. Mereka berguru pada Rasulullah SAW, kemudian diajarkan pada keluarga. Dipraktekkan dalam keluarga. Sehingga apa yang terjadi? Sungguh dari merekalah generasi terbaik umat ini. Menjadi penerus perjuangan Nabi SAW. Mereka menjadi penakluk Kaisar Romawi dan Persia. Luar biasa. Keberhasilan mereka mendidik generasi itulah sebagai teladan bagi kita. Dan kita koreksi diri kita. Ya? Karena terkadang kita sebelum melangkah, kita kejebak dalam hawa nafsu. Padahal Islam telah mengajarkan kepada kita, ikhwan fillah barakallahu fikum, ya, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi adalah orang melangkah memasuki rumah tangga karena terdorong dengan emosi atau syahwat semata. Dia tidak selektif dalam mencari istri. Sedangkan Nabi SAW telah ajarkan kepada kita untuk kita memilih yang terbaik untuk menjadi istri kita. Karena dari istri itulah akan lahir anak-anak kita, putra-putri kita. Berikut kita lihat apa yang disampaikan Nabi SAW. Beliau sampaikan pada kita, tunkahul mar'ah li arba'in, wanita itu dinikahi karena empat perkara. Lima liha lihasabiha, karena hartanya, karena keturunannya, wali jamaliha karena cantiknya, wali diniha dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din, taribat iyadak. Beliau sampaikan, kalian utamakan wanita yang beragama agar selamat tanganmu. Sebab wanita yang punya kesolehan, wanita yang punya ketakwaan, memiliki ilmu din, ilmu agama, dia pasti akan menjadi wanita yang terbaik. Wanita yang seperti dikatakan Nabi SAW, khairun nisaikum alladhi sarratka idha nadharta. Wanita yang terbaik di antara istri kalian itu adalah dialah wanita yang selalu menyenangkan dirimu wahai suami ketika engkau memandangnya, dan juga ata'atka idza amarta, dia akan mentaatimu bila engkau memerintahkannya. Memerintah dia, dia taat kepadamu, dan ketika engkau tidak ada di sisinya, wa idza ghibta hafizatka, dia akan selalu menjaga kehormatanmu, menjaga hartamu, menjaga anak-anakmu dan juga dirinya. Ini contoh yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pribadi seorang wanita salihah. Seperti itu. Sehingga dengan kepribadian seperti itulah makanya dikatakan beliau, khair ad-dunya mata wa khairun mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah kenikmatan. Dan senikmat-nikmatnya kenikmatan dunia itu wanita salihah. Atau dunia adalah keindahan, perhiasan yang amat indah, dan seindah-indahnya perhiasan dunia itu wanita salihah. Bahkan beliau sampaikan kepada kita ya tentang siapakah wanita dari ahli surga. Nisa'ukum min ahli jannah, istri atau wanita kalian yang termasuk penduduk surga itu adalah al-wadudul waludul a'ud. Wanita-wanita yang punya cinta yang besar, kasih sayang yang besar, dan dia banyak anaknya, dan ia selalu kembali kepada suaminya. Ini ciri wanita yang paling baik. Dan tidak mungkin ini kecuali ada pada mereka wanita salihah. Sehingga yuafila barakallahu fikum, kalau dari awal ya kita ini tidak salah milih ya, kita benar dalam memilih istri, tentunya untuk kemudiannya kita akan mudah mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Kita harapkan dengan kesolehan kita dan kesolehan istri kita, Allah anugerahkan dari kita dan istri kita anak-anak yang soleh-solehah. Ini lebih mudah. Daripada istri memang sudah bantah. Disuruh sholat, bantah. Disuruh ngaji, bantah. Disuruh berhijab, bantah. Kalau istri sudah membantah perintah Allah, kira-kira perintah suami mau diapain? Nah, kalau istri sudah tipenya seperti ini, kira-kira nanti anak-anak kita mau jadi apa? Kalau dia nurut dan ikut tabiat ibunya, apa jadinya? Itulah makanya beliau katakan, pilih yang beragama sehingga tanganmu tidak akan gampang memukul. Karena wanita yang enggak ngerti agama, wanita yang tidak salihah, dia akan bantah suaminya seperti dia bantah perintah Allah Ta'ala. Apalagi perintah suaminya. Dia langgar hak Allah, apalagi hak suaminya. Nah, itulah ikhfila barakallahu fikum, penting bagi kita ya untuk mengoreksi dari awal. Sebab Islam memulai pendidikan itu bukan setelah anak lahir. Pendidikan anak dalam Islam itu juga dimulai sedini mungkin dari kita belum menikah. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana yang sudah terlanjur menikah? Ya, yang sudah terlanjur menikah, yang sudah punya anak banyak, tinggal dibenahi. Makanya kami bilang, mari kita koreksi. Untuk kita benahi. Bukan mari kita nikah lagi, itu gampang. Kalau memang Allah takdirkan, mudah saja. Tapi kalau tidak, jangan paksa diri. Yang sudah ada disyukuri, insya Allah ditambah. Ya, dibimbing dengan baik. Mudah-mudahan, ya, dengan kebaikan yang pertama, Allah akan berikan kebaikan berikutnya. Hanya yang penting tanggung jawab kita. Nah, ya fila barakallahu fikum, bagi yang belum tentunya, tinggal siap-siap untuk mencari yang terbaik. Dan ingat, beliau menekankan bukan cantiknya, bukan hartanya, bukan keturunannya, tapi yang beliau perintahkan kesolehannya itu agamanya. Seperti Allah katakan, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Adapun wanita-wanita salihat, wanita yang selalu taat pada Allah, pada suaminya, selalu menjaga dirinya ketika suami tidak ada di sisinya, seperti Allah telah menjaga dia. Ya, dijaga dari sisi apa? Kehormatannya dijaga dengan ia menikah. Ya, jiwanya, badannya terjaga dengan dia ada di rumah, suaminya memberinya tempat tinggal, hijab baginya, sehingga wanita syukuri itu. Dan ya fila barakallahu fikum, kalau beliau Rasulullah SAW perhatian begitu besar kepada kita, mengajari kita bagaimana kita memilih, beliau sampaikan hati-hati, kata beliau, iyyakum hadra'ud dimah, hati-hati kalian jangan memilih hadra'ud dimah. Apa itu hadra'ud dimah? Beliau katakan, al mar'atul hasna fin mambatis su, wanita yang jelek, ya, maksudnya saya ulangi, wanita yang cantik jelita tapi dia ada tumbuh di lingkungan yang jelek. Cantiknya iya luar biasa. Ya, bahkan dia mungkin jadi kembang desa, tercantik di desanya. Tapi desa itu terkenal desa yang enggak pada sholat, desa banyak judi, desa banyak mabuk, desa banyak pencuri, banyak berkelahi. Jangan ambil yang di situ. Kalaupun dia mungkin perempuan tidak terlibat, tapi lingkungan telah membuat tabiat tersendiri. Watak keras, watak kasar, itu yang kita takuti. Sebab untuk mendidik anak itu perlu kasih sayang, kelembutan. Jangan kita menyesal diri kalau nanti ternyata terpaksa ambil wanita begini, terus anak-anak kita tidak dapatkan yang terbaik dari ibunya. Makanya kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi khairima yaknizul mar'u. Maukah aku beritahukan kepada kalian sebaik-baik simpanan bagi seorang laki-laki? Apa itu sebaik-baik yang disimpan oleh kalian? Ya. Beliau mengatakan al mar'atu salihah, wanita yang salihah itulah yang terbaik. Sehingga kami ingatkan kepada jamaah semua, ya, muslimin muslimat, bahwa kita kalau memiliki putra putri kita sudah masuk usia menikah, perhatikan siapa yang akan meminangnya kalau kita punya anak wanita. Ya. Lihat laki-laki itu agamanya. Lihat dia punya akhlaknya. Jangan hanya melihat hartanya. Sebab yang disampaikan Nabi SAW, idza atakum man tardana dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Bila datang pada kalian laki-laki yang engkau ridha agamanya, engkau senangi akhlaknya, ya, nikahkan dia dengan putrimu. Kalau tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Kerusakan yang besar itu adalah kerusakan pada generasi kita. Kalau kita tidak memikirkan kesolehan orang tuanya, nanti generasinya pun akan tidak soleh akhirnya. Wal'iyadzubillah. Inilah ya'fila barakallahu fikum yang kita, ya, koreksi dari awal. Adalah bagaimana kita akan memulai. Sebab, ya, jangankan untuk perkara yang besar ini, amanah yang berat ini mendidik generasi kita, yang membangun rumah tangga untuk dapat bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya seperti kita membangun rumah atau bangunan seperti yang kita tempati ini, kita pilih kayu pun kalau kayu kelas 1 yang bagus, tidak kena bubuk, tidak gampang rusak. Kita pilih kualitas keramik pun yang bagus. Selalu pilih yang paling bagus. Mengapa untuk generasi kita, ya, kita harus sembarang? Jangan. Nah, kemudian kelalaian orang tua setelah dia menikah, pasangan suami istri sudah sah. Ini kadang terjadi kelalaian dari sisi apa? Karena sudah saking asiknya pernikahan, yang kemudian diselenggarakan tidak dari nilai-nilai sunnah atau jauh dari nilai-nilai sunnah, akhirnya apa yang terjadi? Karena sedang bahagia, ya, dalam pesta walimah bersukaria keluarga sampai lupa sholatnya kadang-kadang. Yang pada rewang, pada bantu, kadang lupa sholat. Ini juga perkara yang tidak baik. Kemudian perhatikan bagi ya, kita semua, ada sunnah-sunnah yang kadang dilupakan oleh mereka karena sibuk dengan tamu-tamunya. Sunnah yang mana? Setelah akad nikah berlangsung, suami hendaknya pertama kalinya dia mendatangi istrinya untuk mendoakan terlebih dahulu. Dan repotnya kalau suami ini tidak ngerti ilmunya, doanya tidak tahu. Ini yang repot. Padahal ini doa adalah awal untuk kebaikan sepasang suami istri yang baru nikah ini. Agar Allah pertemukan kebaikannya dan Allah jauhkan kejelekannya. Coba perhatikan doanya. Beliau Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ya, bila seorang masuk malam pertama atau pertama kali menemui istrinya, ayyakula, supaya ia mendoakan, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khair ma jabalta alai. Ya, ya Allah, aku mohon padamu dari kebaikan dia dan kebaikan perangai akhlak atau watak yang kau berikan padanya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Dan aku berlindung padamu dari kejelekan dia dan kejelekan akhlak perangai yang ada pada dia. Ini awal. Dan ini jarang dilakukan. Sehingga ketika rumah tangga berlangsung, belum ada anak ini. Baru mulai rumah tangga berlangsung, belum ada keturunan, sudah mulai ribut. Lihat ikhwah, ini belum ada anak sudah muncul percikan, keributan. Karena apa? Mulai tabiat-tabiat masing-masingnya nampak. Ya, suami mulai nampak aslinya, gampang marah, gampang emosi, istri pun gampang ya, diem, judes, gampang. Ya, subhanallah, mulai muncul. Sehingga terjadi riak-riak permasalahan dalam rumah tangga ini. Itu juga karena sebab kelalaian kita. Bagaimana akan menjadi generasi yang baik kalau ya dari awal rumah tangga belum lahir anak sudah begini guncang ya. Maka itu sebenarnya karena hal-hal yang dilupakan dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnahnya apa? Doakan sebelum melangsungkan pada malam-malam berikutnya, sebelum melangsungkan bulan madunya, awali dengan doa seperti yang diajarkan beliau ini. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian setelah itu suami istri hendaknya perhatikan, jangan tinggalkan sholat sunnahnya. Mohonlah kepada Allah barokahnya. Nah, ini yang jarang dilakukan. Karena asik menyambut tamu dan apalagi pengantinnya dipajang, ya. Tamu undangan banyak, keluarga banyak, jangan dilewatkan. Kemudian berikutnya, karena kita berusaha untuk menjaga generasi kita agar tidak diganggu oleh syaitan setelah nanti dia menjadi anak kita lahir, ya. Beliau Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, saya yakin kalau orang yang sudah biasa ngaji dan ngerti ilmu ini tidak lupa. Namun ini kami sampaikan kepada segenap muslimin muslimat yang barangkali masih lupa, terkadang terlupa, karena memang syaitan kadang bikin lupa kepada kita, apalagi hasrat menggelora, ini bahaya. Apa kata beliau dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bersabda Rasulullah SAW, "Law anna ahadukum idza ata ahlahu," kalau seorang di antara kalian mendatangi istrinya lalu ia membacakan doa atau membaca doa, "Bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitana ma razaqtana." Faqadha bainahuma walad lam yadurruhu asyaitan. Bila dia membaca doa ini, bismillah Allahumma jaribna syaitan wa janibi syaitan marazaktana, kalau dengan hubungan badannya Allah takdirkan dia memiliki anak, itu tidak akan diganggu oleh syaitan. Ini juga kami sampaikan untuk mengingatkan introspeksi diri, tidak hanya pengantin baru tapi juga pengantin lama. Setiap kali mau ketemu istri hendaknya jangan lupa doa. Ya, kalau belum hafal, tulis saja besar-besar. Taruh di kamar, ya. Supaya tidak lupa. Subhanallah, saling mengingatkan. Sebab ya fil barakallahu fikum, kita tidak tahu yang mana yang akan Allah takdirkan menjadi anak kita nantinya. Ya, dalam proses yang mana yang dijadikan, ya, ditakdirkan jadi anak. Tapi kapanpun kalau kita selalu doa, itulah utamanya. Sehingga tidak hanya ini. Kita lihat kelalaian juga bagi orang tua terkadang masuk rumah itu tidak baca bismillah. Padahal disunahkan oleh Nabi SAW kalau kita masuk rumah kita, ya, salam iya, itu adabnya. Tapi jangan lupa baca bismillah. Sebab dengan membaca bismillah, syaitan-syaitan akan lari menjauh. Dan dia akan teriak kepada temannya. Ya. Dia katakan kepada teman-temannya, di rumah ini kalian tidak dapatkan bermalam. Tidak dapatkan makanan. Syaitan akan mengangat atau mengajak yang lari. Tidak bisa bermalam di rumah itu. Sebab dia mengatakan orang yang punya, dia sudah membaca doa. Kadang kita lupa ikhwah, merasa rumah sendiri. Tapi kita tidak bentengi. Akhirnya menjadi tempat syaitan bermalam. Syaitan ikut numpang makan di situ. Syaitan ikut ganti pakaian di situ. Sebab kita baca, kita pakai pakaian, tidak membaca doa. Kita makan, tidak baca doa. Kita tidur, tidak membaca doa. Ini berbahaya. Syaitan akan terus menyertai kita dalam segala aktivitas kita. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini penting. Dalam apa? Membentengi generasi kita. Menjaga mereka. Dan inilah kekurangan yang sering lalai kita. Ya. Kita tidak baca doa. Baca bismillah. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian yang perlu kita koreksi lagi sebelum anak itu lahir. Setelah kita proses menikah sudah. Kemudian selalu baca doa ketika hubungan. Kemudian terjadi kehamilan pada istri kita. Selama proses itu, perhatikan. Suami, berikan kepada istri perhatian. Karena sungguh itu masa-masa yang berat dia alami. Berat, bertambah berat. Seperti Allah katakan dalam Al-Quran. Wahnan ala wahnin, lemah, bertambah lemah kondisinya. Lemah fisiknya karena mengandung. Dan lemah kadang perasaannya. Gampang mudah tersinggung, mudah putus asa atau mudah apa namanya mengeluh. Maka suami perhatikan, bimbing dengan baik. Karena apa? Dia sedang mengandung generasi yang akan meneruskan generasi kita, masa depan kita, agar dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan kuat, ya, perasaannya, senang jiwanya, sehingga akan pengaruh pada anak yang dikandungnya. Beda dengan mereka kalau selalu dirundung kesedihan, tentunya beda. Dan subhanallah ya fila barakallahu fikum. Ya. Makanya Allah perintah, Allah katakan kepada para nabi ketika istrinya hamil, kepada Nabi Zakaria meminta kepada Allah mendapatkan anak laki-laki, "Inni nubasyiruka bihulamin ismu Yahya." Kata Allah, "Aku beri kabar gembira engkau wahai Zakaria akan punya anak laki-laki dan nama Yahya." Sehingga menyambut dengan gembira terus. Maksudnya dibesarkan hati dan jiwa istri. Ya. Dan ya fila barakallahu fikum. Ini untuk mendukung kebaikan generasi kita. Di samping itu juga perhatikan makanannya. Jangan kita sembarang memberikan makanan baginya. Sebab apa yang dia makan itu akan menjadi tumbuh daging darinya. Darah darinya. Kalau sampai campur dengan yang haram. Tumbuh anak itu daging darah dari yang haram. Ini akan tidak terkabul doanya. Wal-iyadzubillah. Singkat berikut. Setelah anak itu lahir. Ya, ini fase pertama tadi. Kita lewati secara singkat. Karena sering kita sampaikan perkara ini. InsyaAllah sudah faham. Adapun yang sekarang kita lewati fase setelah anak lahir sampai 7 tahun. Ada beberapa sisi kekurangan yang harus kita benahi. Berkenaan dengan pendidikan anak. Pertama adalah ketika anak terlahir. Hendaknya kita menjambutnya dengan sukaria, dengan gembira, dengan bahagia. Dan sujud syukurlah kepada Allah Ta'ala dengan anugerah yang besar ini. Karena sungguh tidak ada satupun yang bisa menganugerahkan anak kepada kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syukurlah kepada Allah. Mohonlah kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah yang menganugerahkan kepada kita. Laki atau wanita, jangan kita bedakan. Semua anugerah dari Allah, wanita maupun laki-laki, semua ada kebaikan padanya. Jangan sampai ketika datang lahir perempuan, sedangkan kita harapkan laki-laki, nampak pada kita wajah ketidaksukaan. Ini model jahiliyah. Dan sampai sekarang ini masih ada orang-orang yang masih kurang senang menerima anak perempuan. Perempuan, perempuan terus, perempuan terus. Kadang nampak wajah mereka. Ya, belum lahir anak karena sudah USG orang tuanya. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan USG. Sehingga dokter USG bilang, ini ibu, bapak, ini anaknya kayaknya perempuan. Langsung berubah. Kok perempuan lagi ya? Kok perempuan lagi ya? Jangan kita down mentalnya. Dan jangan bikin down mental istri. Karena pas suami kayaknya gak suka aku lahirkan laki, anak perempuan lagi. Aku mengandung perempuan lagi. Terus ditunjukkan sikap gak sukanya. Ini berbahaya. Jangan. Allah ingatkan yang perilaku ini perilaku jahiliyah. Allah sampaikan. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Allah katakan tentang model orang jahiliyah. Ketika diberitakan pada mereka anak lahir anaknya wanita, langsung berubah wajahnya murung, ya, tidak suka dan marah, dia murka. Ya tawara minal qaumi min syu'i ma busyira bihi. Dia menutup diri dari orang-orang, menyembunyikan diri. Karena apa? Kabar yang diterimanya kabar yang enggak menyenangkannya. Ya. Dia menyembunyikan diri. Dia berpikir, merenung, ayum sikuhu alahun, am yadussuhu fitturab. Apakah dia memelihara dengan menanggung rasa hina, ataukah mengubur hidup-hidup dalam tanah. Itu pikiran dia. Sehingga Allah katakan, ala sa'amayah kumun, betapa buruk apa yang mereka putuskan itu. Pilihannya enggak ada yang baik. Nah, ya fila barakallahu fikum. Allah ingatkan kepada kita, wa in karihtumuhun fa asa an takrahu sai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Dan kalaupun engkau mungkin benci, tidak suka dengan mereka, ya, anak laki, anak wanita lahir, bisa jadi yang kau tidak suka itu justru Allah jadikan padanya kebaikan yang amat sangat banyak. Subhanallah, ya fila barakallahu fikum. Seperti Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam, anaknya wanita semua. Ya. Sampai pada kaumnya ternyata kaumnya itu seperti itu. Enggak suka wanita, laki dan laki-laki. Sisi lain beliau juga bersyukur. Anaknya tidak terpengaruh dengan mereka yang jahat itu. Terjaga dengan kesuciannya, selamat dari bencana. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini kebaikan juga baginya. Apalagi kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu salasu banat yawihinna wa yarhamuhin, ya wa yarhamuhunna wa yaqfuluhunna wa yuzawijuhunna wajabat lahul jannah." Barang siapa yang ia memiliki 3 anak wanita, dia mengayominya, dia menyayanginya, dia memeliharanya dengan baik, menikahkannya setelah dewasa, maka wajib bagi bapaknya ini masuk surga. Artinya pastilah orang tuanya ini akan masuk surga. Coba lihat, ya barakallahu fikum. Ya, jangan sia-siakan dan jangan remehkan nikmat Allah yang besar ini. Sikap ya kurang menerima dengan anak wanita ini ada sikap jahiliyah, harus kita buang jauh-jauh. Dan jangan bangga dengan anak laki-laki. Karena apa? Belum tentu itu baik bagi kita. Sehingga berdoalah kepada Allah. Begitu bayi lahir, sambut dengan gembira. Berdoalah kepada Allah. Lindungi anak kita. Apa doanya? U'idhuka bikalimatillahi tammah. Aku mintakan perlindungan padamu. Atau untukmu. Dengan kalimat Allah yang sempurna. ya, min kulli syaitanin wa hamma, dari segala syaitan dan kejahatannya, serta binatang-binatang buas, ya, min kulli ainin lamma, dan juga dari mata-mata jahat dan sihir-sihirnya. Kita mintakan perlindungan pada Allah untuk anak kita, sehingga ya fila barakallahu fikum, karena orang tua kurang ilmu, kurang tahu, akhirnya dia ikut-ikut tradisi yang ada. Yang tidak diajarkan Nabi, dia ikuti, dia percayai. Sedangkan yang diajarkan Nabi, dia enggak tahu. Sehingga enggak dia lakukan. Contohnya, dia tidak doa dengan doa yang seperti ini tadi. Lalu malah dia baca mantra-mantra untuk anaknya yang diajarkan orang tua-tua. Kadang-kadang bayi lahir, kemudian dipisahkan plasentanya. Dipisahkan, kemudian dibersihkan, dimasukkan tempat, gentong atau apa, dibikin kayak guci itu yang bagus, ditaruh depan rumah, dikasih lampu supaya terang, katanya, ini saudara tua. Ini dari mana kira-kira? Ini kekeliruan. Yang sebaik-baik pendidik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan coba keberhasilannya, para sahabat itu contoh bahwa generasi umat ini telah menjadi ya generasi terbaik awalnya. Kita harus mengikuti langkah mereka karena mereka dibimbing oleh manusia paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini ketika anak baru lahir. Singkirkan dari anak perkara-perkara yang jelek. Jangan perdengarkan. Begitupun ucapan-ucapan yang kotor dan jelek dari orang tua, jangan perdengarkan. Sebab anak lahir, kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a faja'ala ya sam'a wal basar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah jadikan ya pada kalian itu ada pendengaran, ada penglihatan dan hati supaya kalian syukur. Nah, ingat, walaupun dia masih bayi, ini tradisi yang biasa di kita orang kan ada. Kalau bayi itu ada istilahnya muyen ya. Lek-lekan sampai sekian hari. Nah gitu. Yang kadang-kadang orang karena melek malam-malam, terus sepanjang malam dia lek-lekan ya. Apa yang dilakukan kira-kira? Dia main judi sayangnya. Subhanallah, dan ini sudah tradisi. Bukan hanya, ya mungkin di sini enggak. Ini kami dapatkan di sana. Ya, seperti ini di sini mungkin enggak beda. Bisa jadi. Ya. Jadi sekian hari sampai anak itu istilahnya dikasih nama 7 hari akikah baru berhenti. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada yang alasannya jaga biar tidak ada suwangi, tahu suwangi? Orang sana bilang suwangi yang suka makan bayi itu. Dijaga, lek-lekan, melek semalaman. Subhanallah. Itu kadang dijadikan sarana ajang perjudian. Ya karena melek lama, terus yang punya rumah juga senang masakin. Karena apa? Nanti dapat bonus dari ini. Ya, dari yang datang itu, hadirin, ini anak baru lahir. Dikiranya dia enggak dengar. Atau ibunya, jangan sampai ketika dia gendong bayi, ada kakaknya yang sudah besar melakukan kesalahan, hati-hati ngomongnya. Jangan marah kakaknya, ini bayi mendengarnya. Apalagi marah sama suaminya, bayi mendengarnya. Sampai hadirin, para sahabat dulu mencontohkan kepada kita. Mengajari, membimbing. Kalau orang tua, ya, untuk melakukan hubungan badan pun, singkirkan anak. Walaupun dia masih bayi istilahnya. Kalau bisa, hindarkan. Walaupun dia tidak, ya, dia belum ngerti, tapi dia lihat matanya, hati-hati. Jangan dibilang, oh masih kecil. Hadirin, mata sudah fungsi. Telinga fungsi. Mendengar, melihat, ini akan terekam dalam memori di hati. Dan ini waspadai oleh kita. Waspadai. Karena apa yang dia lihat itu akan terekam. Yang didengar juga sama. Nah, makanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Untuk kita mengajarkan pada anak sedini mungkin sejak kecil sekalipun masih dalam pangkuan ya susuan untuk diajarkan apa kalimat tauhid kepada anak-anak kita. Contohnya beliau sampaikan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iftahu ala sibyanikum awwal kalimat la ilaha illallah. mulailah buka ya telinga anakmu untuk engkau sampaikan kepada dia pertama kali kalimat adalah kalimat la ilaha illallah walakinuhum indal maut la ilaha illallah. Talkinlah ketika ia mati pun dengan la ilaha illallah. Kita adzan salat dulu, nanti kita sambung ba'dal maghrib insyaallah. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.